Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan apa yang di sebutkan oleh Imam Ibn Battah Al-Akhburi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah. Beliau sebutkan, wala tujalis ashab al-khusumat fa innahum yakhuduna fi ayatillah. Dan jangan kamu duduk bermajlis dengan ahlul khusumat, karena mereka itu orang yang memaksakan diri berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Wa iyyaka wal mira'a wal jidal fid din. Dan hati-hatilah kamu dari perdebatan cekcok dalam agama. Fa inna dhalika yuhdithul ghilla wa yukhriju sahibahu wa in kana sunniyan ilal bid'ah. Karena yang demikian menimbulkan kebencian dan permusuhan dan mengeluarkan orangnya yang dari semula sunni menjadi bid'i, dikeluarkan kepada bid'ah. Lianna awwala ma yadkhul 'ala sunni minan naqs fi dinihi idza khasama al-mubtadi' mujalasatahu lil-mubtadi' wa munadharatahu iyyahu. Karena aib pertama yang menimpa dia, aib pada agamanya, kalau dia berdebat dengan seorang mubtadi, adalah dia bermajlis dengan mereka, duduk dalam satu majlis dan berdebat dengannya. Thumma la ya'man an yudkhila 'alaihi min daqiqil kalam wa khabithil qaul ma yaftinuh aw la yaftinuhu. Lalu dari perdebatan itu dia tidak akan aman dari si mubtadi' memasukkan perkataan-perkataan yang rumit, pernyataan yang begitu sulit bahkan jelek, yang itu bisa memfitnah dirinya atau tidak memfitnah dia. Fayahtaj an yatakallaf lahu min ra'yihi mimma yarud 'alai qawla mimma laysa lahu asl fi at-ta'wil wala bayan fi at-tanzil wala athar min akhbaril rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia memaksakan diri untuk membantah si sunni ini, memaksakan diri untuk membantah pendapat ahlul bid'ah itu. Tapi dari rasio dia sendiri, tidak ada tafsir ayat yang dia ketahui, tidak ada penjelasan dari para ulama, tidak ada athar riwayat dari Rasulullah SAW. Tapi dari dirinya sendiri bagaimana yang penting itu dia bantah dengan akal dan logika dia sendiri. Penjelasan ini dari Imam Ibnu Battah rahimahullah penting bagi setiap Sunni Salafi untuk menjaga keselamatan akidah dan manhajnya, yaitu larangan para ulama salaf untuk seorang ahlu sunnah bermajlis bersama ashabul kalam atau ashabul khusumat, orang-orang yang memang senang berdebat dalam urusan agamanya. Sekaligus tentunya ini merupakan tahdzir beliau dari perdebatan dalam perkara agama. Maka ada dua masalah yang beliau sampaikan. Yang pertama, larangan bermajlis bersama mereka, dan ini sangat penting karena dengannya seorang Sunni menjaga keutuhan akidah dan keselamatan manhajnya, memberikan padanya thabat, kekokohan, teguh, tidak goyah, tidak gentar dengan banyaknya fitnah, syubhat yang begitu banyak. Oleh sebab itu, ahlul khusuma, mereka yang gemar menjadikan agamanya bahan perdebatan, yukfirut tanakul, akan kamu dapati banyak atau sering berpindah-pindah keyakinannya. Setiap kali dia hadapi orang yang lebih kuat argumennya, lebih pandai dalam penyampaian, dia ikuti. Dan telah lalu tentang ini celaan para a'immah salaf kepada orang yang sering berganta-ganti keyakinan atau akidahnya. Maka larangan ini, larangan bermajlis bersama ahlul kalam, sesuatu yang disepakati oleh para imam salaf rahimahumullah. Kesepakatan mereka sama dalam hal ini, walaupun sedikit berbeda ungkapan yang mereka sampaikan, maknanya sama. Antara lain dalam bab ini yang disebutkan oleh Imam Abu Qilabah Al-Jurmi rahimahullah, iyyakum wa ashabal khusumat, jauhi oleh kalian, hati-hati kalian dari ashabul khusumat, orang-orang yang suka berdebat dalam agamanya. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim, karena aku enggak aman, aku enggak menjamin bahwa mereka, kalau kalian bermajlis, mereka bisa menenggelamkan kalian dalam kesesatannya. Satu. Kata Abu Qilabah, au yalbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun, atau mereka bisa membuat rancuh sesuatu yang semula sudah kalian yakini kebenarannya, yang kalian sudah tahu itu hak, itu sunnah, akhirnya kalian bimbang dan ragu, rancuh bagi kalian, padahal itu suatu yang pasti semula bagi kalian. Satu di antara dua ini celakanya, menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka dari awal. Kamu hanyut terbawa fitnah kesesatan mereka. Hal ini karena mereka sahibul lisan, banyak dari mereka pinter dalam berbicara, bukan pintar ilmu, tetapi pintar di dalam berkata-kata, berbicara, sahibul mantik, mantiknya, ilmu kalamnya tajam sekali. Yang dia bicarakan bukan penafsiran ayat ini begini maknanya, hadis Rasul begini caranya, bukan. Tapi kesana kemari digiring kamu, sementara kamunya tidak kuat dan akan mudah terbawa oleh syubhat mereka. Wal'iyadzu billah. Apalagi kalau si ahlu sunnah qalilul bidha'ah, keilmuan yang dia punya minim. Dia tahu sunnah wajib, itu yang dia pegangi, manhaj salaf itu yang hak. Tetapi rinciannya dan subhat-subhat mereka yang batil, bagaimana bantahnya, dia gak tahu banyak. Mudah dimakan oleh mereka yang semacam ini. Ditambah lagi al-qulubu dha'ifah, lemahnya qalbu, dengan sangat mudah hanyut ketika mendengar subhat-subhat mereka. Maka kamu tinggalkan kebenaran yang semula sudah kamu ketahui. Bahkan bisa berubah menjadi pembela mereka dan memerangi ahlul haq dan ahlul haq. Berubah menjadi orang yang memerangi ahlus sunnah dan ahlul haq. Ini pertama. Yang kedua, talbis. Mengacaukan keyakinan yang semula telah kamu fahami. Semula kamu tahu demikian manhaj salaf, ini keyakinan ulama salaf. Digoyahkan kamu, dibuat ragu. Terus demikian dengan pernyataan dan ucapan yang begitu indah dan manis. Karena tadi mereka memang sahibul lisan, pintar bicara, ditambah dengan retorika yang pandai. Akhirnya kamu pun jadi ragu, yang semula kamu kokoh. Kamu menjadi seperti yang Rasulullah sebutkan, syatil a'irah, seperti domba yang kebingungan, gak tahu ngikut kelompok yang mana. Domba biasanya berkelompok tentunya. Dia masuk kelompok sini, kok ternyata bukan, keluar, masuk kelompok yang sana, bukan, ternyata bingung, gak tahu mana dia harus. Apakah kepada ahlu sunnah, apakah kepada sururi, kepada ahlul bid'ah, kepada ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini semua dampak yang Abu Qilabah sebutkan jika seorang sunni bermajlis, berdebat dengan mereka, dan kedua-duanya buah yang sangat pahit yang harus dia telan. Oleh sebab itu para ulama salaf sangat takut. Mereka tidak mau bermajlis dengan mereka dalam keadaan keilmuan mereka sangat kokoh, para ulama salaf. Alim besar mereka, ulama. Tapi takut. Makanya Amir ibn Abdul Qais ketika dijumpai oleh salah satu dari mereka, mereka katakan, "Inni uridu an ukallimak." Aku mau, ingin ada yang aku bicarakan denganmu. Kata Imam Amir, "La wala nisfu kalimah." Bahkan setengah kata pun aku enggak mau dengar darimu. Idzan amsik hatta tasma. Kata mereka, paling tidaknya berhentilah sejenak, dengarkan hujah kami, istilahnya. Argumentasi kami ini apa? Dengarkan. Ini terserah Anda bagaimana. Kata Imam Amir, "Idzan amsiki syams." Kalau begitu, tahan itu matahari. Artinya, buat dia tidak berputar. Waktu. Agar waktu itu tidak berjalan, terbuang sia-sia. Waktuku bersama kalian. Tahan supaya enggak berjalan itu waktu. Matahari kamu tahan kalau bisa. Abadan. Artinya tidak diberi peluang sama sekali oleh para a'immah untuk bermajlis bersama mereka. Merekanya berharap sangat. Dikit-dikit di situ yang mereka tawarkan. Diskusi, perdebatan, duduk, bermajlis. Karena mereka antusias sangat agar bisa mendapat korban dari kalangan ahlu sunnah masakin, yang miskin-miskin ini, yang lemah, yang sedikit perbekalan ilmunya dalam sunnah, dalam manhaj salaf. Demikian penjelasan Imam Ibn Battah dari manhaj salafus salih, yang mereka dalam keadaan sangat mampu untuk membantah syubhat mereka, syubhat ahlul bidah, ahlul khusuma, untuk membongkar aib-aib mereka sangat bisa, ditambah keilmuan mereka sangat dalam, sangat kuat. Tapi mereka lebih memilih keselamatan agamanya. Karena mereka tahu lemahnya kolbu yang selalu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Hati yang gejolaknya lebih dahsyat dari air ketika dia mendidih, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Banyak para a'immah yang mencela dan melarang bermajlis bersama mereka ini, selain Abu Qilabah, Imam Tawus bin Kaisan, Atha ibn Abi Rabah, Mujahid ibn Jabr, Amir Asy-Sya'bi, Imam An-Nakhai, sama semua berfatwa larangan untuk kita bermajlis atau berdebat dengan mereka. Ini penukilan athar dari para a'immah. Dari mereka ada yang mengatakan, al-khusumat mahkun lid-din, perdebatan dalam agama ini mahak, menghapus agama. Artinya menghapus, bisa merusak akidahmu yang semula, kalau itu bagaikan sesuatu yang tertulis jelas, dihapus jadi hilang. Mahak lidin, karena tadi dampaknya adalah keraguan, dampaknya adalah kebingungan, kamu dibuat bingung, syak dan ragu, bahkan lebih dari ini akan tenggelam kamu hanyut dalam kebatilan dan kesesatan mereka, sehingga masuk ke dalam ranah mereka, masuk ke dalam soft mereka, bersama mereka sudah membela mereka, memerangi ahlu sunnah, ahlul haq. Yang lain seperti Mujahid Atha Nakhai Sya'bi mengatakan, ma khasama wara'un qat, orang yang wara' tidak akan mau berdebat, berselisih dalam agamanya. Artinya mereka membenci orang yang warok dan memilih lari menyelamatkan akidah dan manhajnya ketimbang harus majlis bersama ahlul bid'ah. Atau Muawiyah ibnu Qurrah rahimahullah juga mengatakan, al-khusumat fid-din tamhaqul a'mal, perdebatan dalam agama itu menghapus amalan, amalan seseorang, amalan solehnya. Dan demikian memang kenyataannya, para masyayikh sebutkan, begitu kamu mau menerima bermajlis bersama mereka, syaghaluk, membuat kamu tersibukkan mereka ini. Kamu akhirnya tidak belajar, menambah keilmuanmu tentang sunnah. Kamu tidak bisa memanfaatkan waktumu untuk murojaah, untuk menghafal ayat, hadis. Kamu pun tersibukkan dari peribadatan kepada Allah. Demikian tersia-siakan waktumu. Makanya kata Muawiyah ibn Qurrah, menghapus amalanmu, hilang, enggak barokah. Waktu yang semestinya kamu manfaatkan dan kamu gunakan untuk kepentingan akhiratmu, paling tidaknya untuk kepentingan duniamu bermanfaat, tapi akhirnya tersibukkan sama sekali, hilang karena kamu bermajlis bersama mereka. Serupa dengan itu diriwayatkan oleh Al-Lalikai dari ucapan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaih menyebutkan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarat tanaqqul, yang menjadikan agamanya bahan untuk diperdebatkan, artinya bermajlis dia bersama ahlul bidah, maka dia akan sering pindah-pindah akidah, pindah-pindah manhaj, sekarang begini, besok hijau, besok lagi merah. Tergantung siapa yang lebih kuat bicaranya, lebih pandai dalam penyampaiannya. Bukan ilmu yang ada, tapi pinter-pinteran ngomong dan dalam bahasa penyampaian. Ini yang ditakutkan oleh para a'immah. Sehingga Ibnu Battah, Imam Ibnu Battah menukilkan celaan dan larangan para a'immah untuk seorang sunni bermajelis dan mau berdebat dengan mereka. Disebutkan oleh Imam Muhammad Ibnu Ali, Muhammad bin Ali Ibn Abi Talib, yang dikenal dengan Ibnul Hanifiyah, "La tujalisu ashabal khusumat, fa innahumul ladina yakhudhuna fi ayatillah." Jangan kamu bermajlis bersama ahlul khusumat, karena mereka yang membicarakan ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Ini isyarat dari beliau kepada ayat yang Allah sebutkan dalam Al-An'am 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Kalau kamu melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami, yakni tanpa ilmu, ayat ini maksudnya begini, kesana kemari dia jelaskan dengan hawa nafsunya sendiri, Allah katakan berpalinglah dari mereka, tinggalkan sampai mereka membicarakan yang lain. Kalau kamu dilupakan syaitan, setelah kamu ingat, jangan kamu duduk bersama orang-orang zalim itu. Allah larang mukminin untuk duduk bermajlis bersama orang-orang yang membicarakan ayat-ayatnya dengan hawa, dengan ro'yu, rasio, logikanya, tanpa ilmu. Dan Allah sebutkan, Allah namakan kalau mereka itu orang-orang zalim. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Kalau kamu tetap duduk bersama mereka bermajlis, kamu akan melupakan peringatan Allah ini, Rabbul Alamin, yang telah mengingatkan mukminin untuk tidak duduk bermajlis bersama mereka. Maka selamatkan agamamu, selamatkan akidah dan manhajmu. Itu jalan dan manhaj a'immatus salaf, generasi terbaik umat ini yang menjadi panutan bagi kita semua. Hal ini karena as-salamah ra'sul mal, selamatnya agamamu, selamatnya akidahmu, selamatnya manhajmu, itu modal utama yang harus dijaga dan tidak ada yang menandingi dia nilainya. Adapun berharap mereka mungkin berharap jadi baik atau ini, itu keuntungan, laba. Kalau memang didapati. Tetapi permasalahannya, resikonya adalah akan ludes dan hangus modalmu. Maka enggak benar, demi mengejar laba modalmu keteteran, hangus dan hancur. Makanya yang lebih utama mengutamakan keselamatan dan keutuhan modal, imanmu, akidahmu dan manhajmu, jaga benar-benar. Itu yang utama. Di riwayat Saleh anak Imam Ahmad, menanyakan kepada ayahnya Imam Ahmad ibn Hanbal, kata barajul ila abi yas'aluhu an munadharati ahlil kalam wal julus ma'ahum. Seseorang bertanya kepada ayahku tentang hukum berdebat dengan ahlul kalam, satu, wal julus ma'ahum, bermajlis bersama mereka di satu majlis, dua, fa'amla alayya jawabahu, maka ayah yang Imam Ahmad mendiktikan kepadaku jawabannya. Qala Ahmad yumli wa Saleh yaktub. Ahmad ibnu Hanbal yang mendiktikan ini dan Saleh anaknya yang menulis itu. Kata Imam Ahmad, ahsanallahu aqibatak, semoga Allah memperbaiki akibah bagimu. Ini hasilnya nanti ke depan dan akhiranmu nanti semoga Allah jadikan baik. Pertama, Imam Ahmad doakan kebaikan baginya agar akhiran dia hidup husnul akibah, baik, husnul khatimah. Wa dafa'a anka kulla makruh wa mahdzur. Semoga Allah menepis darimu dan menghindarkan kamu dari segala yang dibenci dan yang ditakuti. Ini agar kamu selamat dari semua itu. Kata Imam Ahmad, alladzi kunna nasma' wa adrakna alaihi man adrakana min ahlil ilm annahum kanu yakrahunal kalam wal khaut ma'a ahli zaygh. Yang kami dengar, yang kami ketahui, dan itu yang kami dapati dari para ulama, bahwa mereka semua membenci dari sunnah. Ini diucapkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal di masa Imam Ahmad, yang di masa itu banyak para a'immah selain Imam Ahmad. Dan mereka semua mendukung, membenarkan, dan menguatkan Imam Ahmad rahimahullah dari para a'immah sunnah dan para ulama sunnah rahimahumullah. Tidak seperti di zaman kita, zaman Jika ada yang berbicara semacam ini, menyampaikan manhaj ahlu sunnah dan akidah para imam, akan ditentang dan dilawan oleh sekian banyak orang yang mengaku bermanhaj salaf. Itu terlalu ekstrim, itu terlalu radikal, ini gak benar dan seterusnya. Di masa Imam Ahmad banyak a'immah, dan mereka semua mendukung dan menguatkan Imam Ahmad karena tahu siapa Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata Yahya ibnu Ma'in rahimahullah, setelah masa fitnah berlalu, fitnah khulqul Quran, kata Imam Yahya, yuriduna minna annakuna mithla Ahmad ibn Hanbal, wallahi la naqwa ala ma yaqwa alaihi Ahmad. Mereka menuntut, menginginkan untuk orang-orang seperti kita ini jadi seperti Ahmad ibn Hanbal. Padahal ini Yahya ibn Ma'in partner, teman dekat bagi Imam Ahmad. Kata Imam Yahya, mereka meminta untuk orang-orang seperti kita jadi seperti Ahmad ibn Hanbal. Wallahi, kata Imam Yahya, kita gak kuat, gak bisa menjadi kuat menghadapi fitnah seperti yang Imam Ahmad kuat untuk menghadapinya rahimahullahu ta'ala. Ini diakui istiqomah beliau dan sahabatnya di atas sunnah rahmatullahi alaih. Perhatikan Imam Ahmad, yang kami dengar, yang kami dapati dari para ulama ahlul ilm di masanya, maka perkara agama ini dikembalikan ke mereka, salaf. Pendahulu-pendahulu yang terbaik, makanya disandarkan ke mereka oleh Imam Ahmad. Yang kami dengar, yang kami dapati dari para ulama yang sebelum kami, mereka yang jadi panutan. Menjadi rujukan dalam perkara agama ini. Karena memang Allah sebutkan dalam ayat 90 Al-An'am, ulaikal ladzina hadahumullah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahumuqtadih. Mereka itu orang yang Allah beri hidayah kepada hidayah mereka ini, para a'immah ini, dari Rasulullah, para sahabatnya, a'immah tabi'in, atba' tabi'in, dan seterusnya. Tidak seperti orang-orang belakangan yang mudah sekali berubah-berubah. Hari ini berkata A, besok berubah jadi B. Sekarang dia putih, besok dia jadi hitam, wal'iyadu billah. Cepat sekali perubahan yang ada padanya karena syubhat dan syahwat di sekelilingnya. Demikian kata Imam Ahmad, mereka membenci, menghindar dari berdebat dengan ahlul kalam, orang sesat. Wa innamal amru fit taslim wal intiha ila ma fi kitabillah. Perkaranya, kata Imam Ahmad, taslim, kamu terima, kamu amalkan apa yang ada dalam kitab Allah, Quranul Karim. Pelajari apa yang ada dalam Quran, bagaimana para imam menafsirkannya, amalkan. Itu agama. La ya'du dzalik. Dan agama tidak keluar dari itu. Quran, sunnah dari Rasulullah SAW. Walam yazalin nas yakrohuna kulla muhdathin min wad'i kitab au julus ma'a mubtadi liyurida alaihi ba'da ma yalbisu alaihi fi dini. Maka tetaplah yang kita tahu dari pendahulu-pendahulu kita, mereka sangat benci, tidak senang kalau orang membuat kitab atau bermajlis bersama mubtadi, karena akan tersampaikan kepadanya syubhat-syubhat mereka yang membuat rancu agamanya. Fassalama insyaallah fi tarki mujalasatihim, kata Imam Ahmad, maka yang selamat modal insyaallah dengan kamu meninggalkan bermajlis bersama mereka. Wal khaut ma'ahum fi bid'atihim wa dalalatihim, keselamatan insyaallah kalau kamu tidak berbicara bersama mereka, larut dalam kebid'ahan dan kesesatan mereka. Falyattaqillah rajulun walyasir ila ma yaudu alaihi naf'uhu ghadan min amalin saleh yuqaddimuhu li nafsi. Maka hendaklah bertakwa. Lihat nasihat Imam Ahmad. Hendaknya bertakwa kepada Allah setiap orang, apalagi yang mengaku sunnah dan salaf, mengaku cinta dan bermanhaj salaf. Hendaknya dia lakukan sesuatu yang kembalinya adalah manfaat, kebaikan untuk dirinya, untuk esok di hari kiamat, yang sekiranya itu berguna bagi dia, amalan soleh yang dia lakukan. Wala yakunu mimman yuhdithu amran, dan jangan dia termasuk orang-orang yang membuat perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi kesimpulan Imam Ahmad, sama dengan yang Aima sebutkan tadi, mahkun lil a'mal, mahak, menghapus amalan, menghapus kebaikan seseorang, karena begitulah, gak ada manfaatnya bagi dia. Apa yang berguna untuk akhiratmu, kamu sia-siakan waktumu bermajlis bersama mereka. Itu yang diingatkan oleh Imam Ahmad dalam diktean beliau atau tulisan surat beliau dari pertanyaan orang tadi. Kata Imam Ahmad, fa idza huwa kharaja minhu aradal hujjalahu fayahmil nafsahu alal mahk fihi. Orang bisa keluar dari sunnah, orang bisa keluar dari al-haq akhirnya dia yang sengsara, dia yang merugi, belum lagi waktu dan usianya yang tersia-siakan. Sementara untuk akhirat dia gak ada yang bisa dia amalkan untuk bekal dia di akhirat nanti. Ini yang dinasehatkan oleh Imam Ahmad, dinasehatkan oleh para ulama. Kalau seseorang itu tetap bermajlis bersama ahlul bid'ah, menjadikan agamanya bahan objek untuk diperdebatkan, mahak perdebatan, khusumah dan jidal, semua itu disepakati oleh para a'imah dan para ulama salaf, dibenci, diingkari, karena banyak syubhatnya, banyak perkara negatif yang akan menimpa dirinya. Mereka terbiasa mentakwil-takwilkan ayat, tahrif, menyelewengkan penafsirannya. Begitu pula hadis Rasulullah SAW, bahkan tidak jarang dan sering dari mereka ayat dibilang hadis, hadis dibilang ayat. Juhala mereka. Sudah seperti itu, paling tidaknya mulai dia berubah memberi uzur kepada mereka. Awalnya membenci, mencela, mentahdir. Perubahan dimulai dengan dia memberi uzur. Ya jangan disalahkan mereka, mungkin ada benarnya. Mereka begini, mereka begitu. Ngasih uzur kepada mereka. Atau kalaupun ya diklarifikasi dulu, belum tentu benar, belum tentu diragukan. Hal-hal yang mencela mereka ini dia buat ragu orang terhadapnya. Siapa yang nukilkan, harus pasti dulu hati-hati ya akhi, gak boleh cross check, ini tabayun dan sebagainya. Omong-omongan seputar ini sudah mulai terkena racun dan syubhat-syubhat mereka. Terus berkembang, berkembang, bertambah, sampai pada akhirnya pun dia masuk ke dalam soft mereka, wallahiyadu billah. Kita skors untuk persiapan sholat duhur. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.